Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Al-muqaddimat faqala al-musannif faqala syarih rahimahullah ta'ala al-muqaddimatu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. فهذا شرح على رسالة نواكد الإسلام التي جمعها الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهذه النواكد العشرة هي أهم نواكد الإسلام. والنواكد جمع ناكد، والنقد إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، وناكد الشيء هو المبطل له والمفسد. فنواكد الإسلام يعني مفسدات الإسلام ومبطلاته، بمعنى أن الإنسان إذا فعل واحدا من هذه النواكد بطل إسلامه ودينه، فانتقل من دين الإسلام إلى دين أهل الأوثان والعياذ بالله، وانتقل من كونه مسلما إلى كونه وثنيا، إلا أن يتوب قبل الموت. فإن لم يتب قبل الموت وهو على ناكد من هذه النواكد فإنه يخرج من دين الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية ويكون من أهل الأوثان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya. Ini kajian kita yang terbaru ya, ikhwah. Tafsirul Anam. Ya, dari Syarah Nawaqidul Islam. Sebelumnya di sini kita telah mengkaji Syarah Nawaqidul Islam yang ada di silsilah Rosail Syekh Fauzan. Kemudian Syarah Nawaqidul Islam Syekh Fauzan sendiri, yaitu durus fi syarah nawaqid al-islam, dan juga subul salam syarah nawaqid al-islam dari Syekh bin Baz. Ya, dan sekarang kita bacakan syarah nawaqid al-islam dari Syekh Ar-Rajihi ya hafizahullah taala, karena ini penting ini ya, nawaqid al-islam dipelajari. Karena kalau kita enggak tahu pembatal-pembatal keislaman itu apa, kita khawatir, dikhawatirkan kita pernah terucap, pernah beramal, pernah berkeyakinan yang itu semua merupakan pembatal-pembatal keislaman. Ya, tadi saya isyaratkan keyakinan, ucap, dan juga perbuatan. Karena pembatal keislaman tiga hal ini, keyakinan termasuk di dalam keraguan, ucapan, dan perbuatan. Nah, ini bisa menyebabkan batalnya Islam seseorang. Baik, barakallahu fiik. Ya, Syekh kemudian ini, Syekh Ar-Rajihi langsung aja di mukaddimah. Kalau di buku silsilah Rosailnya ini halaman 159. Ya, setelah beliau memuji Allah, berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau mengatakan, amma ba'du fa hadha syarhun ala risalati nawaqidul Islam. Maka buku ini adalah ya syarah penjelasan dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Allati jama'aha al-imamu asy-syekh al-mujaddidu Muhammad ibn Abdul Wahhab. Yang dikumpulkan oleh al-imam asy-syekh al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Wa hadhihi nawaqidu al-ashratu hiya ahammu nawaqidul Islam. Dan 10 pembatal keislaman ini ada pembatal-pembatal keislaman yang paling penting, yang paling krusial. Ya. Kenapa dibikin 10? Enggak banyak, padahal ulama-ulama yang lain, terutama di buku-buku fikih di semua madhab, menulis kitab, kitab uriddah. Di buku fikih kan ada kitab usholah, kitab utoharoh, ada kitab uriddah. Itu banyak sekali. Sampai-sampai salah seorang syafi'i yang bernama Al-Haythami, Ibn Hajar Al-Haythami, menulis buku tersendiri. Nama kitabnya Al-Ilam Biqawatil Islam. Ya, Al-Ilam Biqawatil Islam. Itu mudah-mudahan kita bacakan juga tuh di sini tuh. Nah, saya udah baca tuh bukunya. Walau punya buku itu udah lama, tapi baru bacanya itu ya baru-baru ini juga. Boleh tuh insya Allah kita bacakan tuh ya. Itu beliau memuat ada sekitar 400 pembatal keislaman. Nah, saya cuma 10, gimana ceritanya? Nah, yang ratusan yang disebutkan oleh para fuqaha, itu sebenarnya nanti mengacu kepada satu pembatal yang menjadi pokoknya. Ya, semisal Al-Haitsami itu di Al-Ilam Biqawatil Islam menyebutkan siapa yang meledek, menggunting kuku sunnah di hari Jumat, maka dia kafir. Siapa yang meledek jenggot, kafir. Siapa yang meledek azan, dia kafir. Siapa yang mengolok-olok sholat, dia kafir. Ini semua mengacu dari buku-buku fikih. Sampai buku-buku fikih dari ahli fikih, fukoha, yang mereka aslinya madhabnya murji'ah. Tetap ngafirin. Murji'ah sekalipun. Atau minimal dia asyari. Asyari itu kan rada-rada irja. Karena mereka mendefinisikan iman itu apa? At-tasdik. Mujarradu tasdik aja udah. Ya. Tetap mereka menyatakan ada konsekuensinya. Batal keislamannya. Batal keislamannya. Ya. Kita pernah di Pondok Ungu mengkaji sebuah kitab, yaitu Al-Minhaj, kitab uridahnya saja. Oh, itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dari pembatal-pembatal keislaman. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat 10 untuk meringkas. Jadi, misalkan Al-Haitami mengatakan siapa yang mengolok ini, mengolok itu, mengolok ini, mengolok itu terhitung tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali kepada satu aja. Yaitu pembatal. Manistaza abidin, ya. Barang siapa yang mengolok-olok agama itu, istihza abidin. Udah, mau ngolok-olok cadar kek, ngolok-olok jenggot kek, ngolok-olok, pokoknya ngolok-olok semua agama. Ya, yang secara sorohah, gamblang, tidak ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Ya, dan mengolok-oloknya dengan dua hal. Dengan sorohah, gamblang, maupun dengan isyarat. Yang enggak ada kemungkinan-kemungkinan. Ya, maka itu berarti satu pembatal keislaman. Kalau di buku-buku fikih itu bisa banyak, belasan. Sebutkan aja siapa yang meledek sholat, kafir. Nah. Dan itu makna kafir itu berarti gimana? Tadi sudah beliau sebutkan ya. Tadi sudah dibacakan, nanti kita akan bacakan lagi. Mana lagi tadi? Ya. Wan nawaqidu jam'u naqidin. Yang namanya naqid jamak dari ya, nawakid, wazan mafail, jamak dari naqid, dari wazan apa? Naqadah yanqudu, ya, batal. Walatan qudu al-aiman ba'da tawqidiha, ya, janganlah kalian batalkan sumpah setelah kalian mengukuhkannya. Nah, itu makna naqadah yanqudu. Ya, isim failnya naqid, jamaknya nawakid, pembatal. Ya, pembatal. Taib. Wa naqdu, masdarnya ini, naqada yanqudu naqdan. Maknanya apa? Ibsadu ma ubrimat min aqdin. Yaitu merusak ya sesuatu yang telah disahkan, kan abroma, yubrimu itu mensahkan. Sesuatu yang telah disahkan. Akad yang telah disahkan. Dia merusak akad yang telah disahkan. Atau dari sebuah bangunan. Wa naqidu syai, kalau disebut pembatal sesuatu berarti mubtilulah, yang membatalkannya. Wal mubsidu, yang merusaknya. Fa nawaqidul islami, yakni mubsidati. Mubsidati, bukan mubsidatu. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih dari yakni. Tadi kita udah belajar di mumti. Ya. Nah, kalau dia jamak muannats salim, ketika dia mansub, maka tanda nasabnya adalah kasrah. Karena ini alif dan taknya adalah zaidah. Maka nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman adalah mubsidat, yakni pembatal perusak-rusak Islam, wa mubtilatihi, dan pembatalnya, bimakna annal islam annal insana, yang maknanya seseorang idza fa'ala wahidan min hadhihi nawaqid, apabila dia melakukan salah satu dari pembatal-pembatal ini, yang 10, batala islamuhu wa dinuhu, batalah Islam dan agamanya. Ya, batal berarti. Fantaqala min dinil islami ila dini ahli al-awsan. Ya, berubahlah dia, beralihlah dia dari agama Islam kepada agama para penyembah berhala. Konsekuensinya gimana? Kalau dia tobat, ya kata para ulama madhab, semisal Al-Khatib Asy-Syirbini di Muqnil Muhtaj, gimana? Dia mesti syahadat ulang. Loh kan dia udah syahadat di sholat, syahadat di dalam sholatnya tadi, dalam azan dia tadi, dalam menjawab azan, dalam tahiyat, itu tidak dilandasi oleh taubat dari kesyirikan dia. Syahadatnya itu mesti taubat. Mesti taubat, paham enggak tuh? Mesti taubat. Makanya Allah sebutkan fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Itu syarat seorang Islam menjadi muslim, menjadi saudara kita. Kalau mereka taubat, taubat dari apa? Kesyirikan. Mengucap dua kalimat syahadat yang merupakan landasan dari taubat dia. Yang dilandasi oleh taubat dia. Makanya keliru ya. Sebagian ulama yang mengatakan pelaku kesyirikan itu jangan langsung dikafirkan. Bisa jadi dia ntar malam dia sholat. Sholat dia ntar malam dia sholat. Dia mengucapkan syahadat. Mengucapkan syahadatnya bukan karena taubat. Dari kesyirikan. Bisa jadi dia ntar malam istighfar. Istighfarnya bukan dari kesyirikan dia. Istighfar dari dosa-dosa dia. Bahkan dia gak mengakui. Boro-boro gak tahu itu syirik. Bahkan dia gak mengakui itu syirik. Kalau kita katakan, Pak, Bapak melakukan kesyirikan. Enak aja, ini cinta pada wali. Cinta pada awliya wa salihin. Bukan syirik. Dasar Wahabi. Bahkan balik lagi nyerang. Ya, ini keliru. Di antara yang keliru ini masih-masih urdun dalam hal ini. Ketika mereka mengatakan, bisa jadi mereka malam-malam beristighfar. Bisa jadi mereka malam-malam nanti mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka bangun malam-malam syahadat. Tapi bangun malam-malamnya istighfarnya itu dalam rangka apa? Dalam rangka taubat dari kesyirikan bukan? Ya. Kalau dalam rangka taubat dari kesyirikan, iya jelas. Itu disepakati. Paham gak sini? Taib. Maka itu rancunya ya. Orang-orang yang bergampang-gampangan memberikan uzur bil jahal kepada para pelaku pembatal keislaman. Ya, itu rancu. Mana lagi tadi? Fantaqala min dinil Islam ila dini ahli wasan. Berubah dia dari agama Islam kepada agama para penyembah berhala. Waliyadzu billah. Intaqala min kaunihi musliman ila kaunihi wasanian. Berubah dia, beralih dia dari keadaannya seorang muslim beralih menjadi seperti seorang penyembah berhala. Ila ayatuba qoblal maut, kecuali dia bertobat sebelum mati. Fa ilam yatub qoblal mauti wa huwa ala naqidin min hadhihi an-nawaqid. Kalau dia belum bertobat dari sebelum mati ya, dan dia tetap berada di atas pembatal dari pembatal-pembatal keislaman tadi, fa innahu yakhruju min dinil Islam. Maka dia keluar dari agama Islam. Nasallahu salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari pembatal ini. Yakunu min ahlil ausan. Maka dia seperti menjadi para penyembah berhala. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang pertama, tanpa perlu ditegakkan hujah, dia murtad. Ditegakkan hujah kapan? Ketika hendak ditegakkan had. Makanya ibarah-ibarah kutipan dari para ulama, itu harus dipahami oleh para ulama juga. Banyak orang mengutip pendapat Ibnu Taimiyah. Ya, namun dia gak paham. Karena memahaminya sendiri. Harusnya dia memahami pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah dalam hal ini juga melalui lisan para ulama. Ya, semisal Ibnu Taimiyah mengatakan kalau ada orang yang melakukan kesyirikan apa segala macam, fahuwa musyrik wa tuqamu al-hujjah. Dia musyrik, ditegakkan hujjah. Kapan ditegakkan hujjah? Ya, sebelum ditegakkan had. Artinya apa? Dengan dia melakukan kesyirikan, dia sudah musyrik. Dan ditegakkan hujjah kapan? Ketika hendak ditegakkan had. Yaitu hadnya apa? Hukuman mati. Karena Nabi SAW menyatakan, man baddala dinah faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya? Dia udah berubah agamanya. Kan tadi udah intaqala min kaunihi musliman. Kan tadi begitu. Dia sudah berubah dari keadaan dia muslim ila kaunihi wasaniyan. Menjadi penyembah berhala. Kalau dia memang memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, kepada Nyi Roro Kidul, Wambah Wong Rokso, arwah leluhur, jin penunggu ini, penunggu itu. Nah, ditegakkan had. Kapan itu? Maka dia diberi udzur 3 hari untuk berpikir, bertobat. Ditegakkan hujah. Ya, kalau enggak mau, asorro, dia tetap terus-menerus, kutila. Dia dihukum mati oleh pemerintah. Ya, man baddala dinah faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Dan juga sabda Nabi SAW, la yahilu damu imra'in muslimin illa bi ihda salasin. Enggak halal darah seorang muslim ditumpahkan, kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Ya, an-nafsu binafsi. Yang pertama, kalau di kisos, dia karena membunuh jiwa. As-sayibu az-zani. Yang kedua apa? Kalau dia pernah menikah dan dia berzina, dirajam. Wa tariku lidinih. Dan orang yang meninggalkan agamanya. Nah, ini orang murtad, maka dia dihukum mati. Sebelum dihukum mati, diberi ditegakkan hujah 3 hari. Ya, 3 hari. Taibarakallahu fik. Mana lagi tadi? Fannawaqidu ini belum dibaca. Ah, coba Panji Islami ya baca. Udah lama nih enggak dengar Panji baca kitab nih. Ular. Makhluk kitab. Ya. Bismillah. Qala asy-syarih. Fanawakidul syai'i ta'ni mubatilatihi wa mufsidatihi. Mithlu nawakidil wudu'i minha al-khariju minas sabilaini. Faidha tawaddu al-insanu thumma kharaja minhu baulun au ghaitun batala wudu'uhu wa fasada wantaqala min kaunihi mutawaddian ila kaunihi muhdisan. Al-islamu min aslama ay istaslama, fal makna istaslama lillahi wahdahu bitawhidihi wa ibadatihi. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وحده كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والعبادة هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي فكل ما أمر به الشارع من amri ijabin aw istihbabin aw naha anhu aw nahyin itu kan dari amri ijab ya aw min aw nahyi anhu kan tadi itunya Ustaz mana maktuf ke amarobihi. Oh berarti ini ya-nya keliru ini. Iya, bukan ya. Ya-nya salah itu huruf ya-nya. Harusnya ya la naha anhu. Ya, terus au naha anhu nahya tahrimin au nahya tanzihin. Fa idza fa'ala al-insanu nakidan min hadhihi an-nawaqidil ashrati allati dzakaraha al-mu'allifu fi kitabihi hadza intaqala min kaunihi musliman ila kaunihi wathaniyan min ahli al-awthani nas'alullaha salamata wal-afiyata waqtasara al-imamu rahimahullah ala hadhihi nawakidi al-ashrati liannaha ahammun nawakidi walianna kathiran min nawakidi al-islami tarji'u ila hadhihi nawakidi. Terus katabahu katabahu Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ar-Rajihi. Ya. Kemudian kata Syekh Ar-Rajihi wa nawaqidu syai ta'ni mubtilatihi wa mufsidatihi. Maka pembatal-pembatal sesuatu maksudnya adalah pembatalnya, perusaknya. Itu nawaqidu wudu. Semisal pembatal-pembatal wudu. Batal wudu itu apa? Minha al-kharijum minasabilain. Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan maksudnya kemaluan depan dan belakang. Fa'idha tawaddu'a al-insan, apabila seorang berwudu, tsumma kharaja minhu, kemudian keluar darinya baulun, dari dua jalan tadi, salah satu dari dua jalan tadi. Ya, air seninya, au ghaitun, atau tinjanya, batala wudu'uhu. Batal wudunya. Ya, batal wudhu. Hatta keluarnya cuma angin dari belakang. Ya. Wafas ada. Ya, berubah menjadi orang yang berhadas. Ya, yang belum berwudhu. Nah, Kan disebutkan nawakidul Islam. Nah, al-Islam min aslama, dari kalimat ya aslama yuslimu islaman. Nah itu. Maknanya apa? Al-istislam. Ya, istislam itu apa? Berserah diri. Al-istislam lillahi wahdah bitauhidihi wa ibadatihi. Maksudnya berserah diri kepada Allah semata dengan mentauhidkan Allah. Ya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang berserah diri hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka dia muslim. Siapa yang tidak berserah diri kepada Allah dalam ibadah, maka dia kafir, mustakbir. Ya. Siapa yang berserah diri kepada Allah dalam ibadah, namun juga berserah diri kepada selain Allah dalam ibadah, maka dia musyrik. Ya. Nah, siapa yang berserah diri kepada Allah dalam ibadah, maka dia muwahhid, muslim. Ya, makanya disebutkan Islam itu apa? Al-istislam lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Nah. Ya. Tauhid sendiri definisinya apa? Huwa ifradullahi bil ibadah wahdah. Mengesakan Allah semata. Ya. Yaitu dengan menjadikan sesembahannya hanya satu. Ya. Hanya satu aja, tidak menyembah kepada selainnya. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan ya kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahud din, dengan memurnikan agama ini, ibadah ini. Hunafa, dalam keadaan hunafa. Hunafa jamak dari apa? Hanif. Al-muqbil alallah, al-mu'rid an siwahu. Ya, dengan menghadapkan, memberikan ibadahnya pada Allah, berpaling dari ibadah pada selain Allah. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Juga ayat yang lain apa? Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada satu ilah saja, satu sembahan saja. Tidak ada ilah kecuali selainnya. Nah, itu maknanya al-Islam. Dinul Qayyimah. Dinul Qayyim. Semuanya itu hanya milik Allah, ibadah. Ya, ibadah. Termasuk hukum, inil hukmu illa lillah. Ya, amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, itu. Baik. Nah, kemudian ibadah. Kan itu definisi Islam tadi ya. Al-Islamu lillahi bitauhid, ya. Wal inqiyadullahu bitaah. Tunduk patuh kepada Allah dengan tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah. Ya, menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Baik. Wal ibadah, maksudnya apa ibadah? Wahiyya kullu maja'a fi syar'i minal awamir wan nawahi. Itu setiap yang ya, datang dari syariat, arti yang dibawa oleh syariat, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Fa kullu ma amara bihi asy-syari'u min amri ijabin aw istihbabin aw naha anhu nahya tahrimin aw nahya tanzihin. Ya, maka setiap yang syariat memerintahkannya, asy-syari' di sini Allah, yang Allah perintahkan berupa perintah, ya apakah perintah itu sifatnya wajib atau mustahab, maka itulah ibadah. Atau yang syariat melarangnya, apakah larangan tersebut konsekuensinya haram atau tanzih. Tanzih, paham tanzih? Ya. Jika dikerjakan tidak berdosa, namun jika ditinggalkan lebih utama. Makruh itu maksudnya. Atau larangan tanzih. Fa idza fa'ala al-insanu naqidan min hawa min hadhihi an-nawaqid al-ashrati allati dzakaraha al-mu'allif fi kitabihi hadza intaqala min kaunihi musliman ila kaunihi wasaniyan. Nah, apabila seseorang melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman yang 10 ini yang disebutkan oleh Syekh di kitabnya ini, maka beralihlah dia dari keadaan dia yang muslim ila kaunihi wasaniyan, menjadi keadaan dia yang baru, yaitu sebagai seakan-akan dia adalah penyembah berhala min ahli al-awsan. Nas'allahu salama wal afiyah. Waqtasara al-imamu. Nah, al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini mencukupkan ala hadhi nawaqid al-ashra. Ya. Kepada pembatal-pembatal keislaman ini cukup 10 aja. Li'annaha ahammun nawaqid. Karena inilah pembatal-pembatal yang paling krusial. Wali'anna kathiran min nawaqid al-islam tarji'u ila hadhi nawaqid. Karena banyak dari pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh para fuqaha itu akan kembali kepada 10 pembatal ini aja. Ya. Baik, katabahu Abu Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ar-Rajihi. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau adalah salah seorang murid yang utama dari Syekh bin Baz. Ya. Lihat berikutnya, baca padahal. Ya, kita masuk ke isi kitab. Ya, lanjut baca. Thumma qala al-mu'allifu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu, i'lam anna nawaqid al-islami asharatun. Asyarhu. قال الشارح حفظه الله تعالى: اعلم هذا أمر بالعلم، والعلم هو حكم الذهن الجازم، يعني تيقن واعلم يقينا أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشرة، والعلم خلاف الظن، فالعلم هو اليقين، يعني تيقن واجزم بأن الإنسان إذا فعل ناقضا من هذه النواقض خرج من الإسلام، اجزم بذلك من غير شك ولا توهم ولا ظن، واعلم علما جازما أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشرة. نعم. Qala al-mu'allifu Muhammad ibn Abdul Wahhab, i'lam anna nawaqid al-islam syaratun. Ketahuilah, kata beliau, ketahuilah bahwasanya nawaqid al-islam, ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Ya, ada 10. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Ar-Rajihi, i'lam hadza amrun bil ilmi. Ini perintah untuk ya, agar kita mengetahui. Al ilmu huwa hukmul dhihni al jazimi. Sedangkan ilmu adalah hukum zihin. Ya, yang ada berada di benak ya, al jazim, yang dia sesuatu yang pasti tanpa ada keraguan, itu ilmu. Yakni seakan-akan beliau mengatakan tayaqqan, yakinilah, wa'lam dan ketahuilah, yakinan dengan keyakinan, annal islam yantaqidu biwahidin min hadhi nawaqidi al-ashrati, bahwa Islam itu akan batal dengan salah satu dari pembatal-pembatal yang 10 ini. Ya, baik, yang 10 itu terdiri dari pembatal dengan ucapan, ya, dengan perbuatan, dan dengan keraguan. Kalau kalangan Murji'ah itu membatasi kufurnya seseorang itu kalau dengan keyakinan aja, yang dia hatinya bisa jadi mengingkari gitu. Ini banyak nih para mubtadi Murji'ah, ya, dan mereka ini repotnya lagi ngaku-ngaku salafi lagi, ngaku-ngaku alus. Membatasi kufuran itu di kolbuan, padahal alusunan juga siapa ternyata kufur seseorang bisa dengan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Iman itu bertambah dengan Yazid Yankus, Yazid Yankus, Yazid Bito'ah Yankus Yankus. Atau ahnya itu bisa dengan apa? Ucapan maupun perbuatan. Pokoknya dengan ibadah ya. Ibadah itu apa? Ismun jami ilaikuli ma yuhibullahu wa yardha minal aqwal wal af'al. Adh-dhahirah amalan lahiriah wa batin. Amalan batin. Karena iman itu qa'itiqadun qaulun wa amalun. Tiga hal. Nah, murji'ah membatasi hanya di qalbu. Baik itu sadar dia murji'ah atau enggak. Kalau ada orang melakukan kekufuran, lihat dulu hatinya, dia membenarkan. Sama sebagaimana mbak-mbak murji'ah. Kenapa mbak enggak pakai jilbab? Bukankah Allah firmankan demikian? Islam mewajibkan. Yang penting hatinya. Yang penting apa? Hatinya katanya. Ini membatasi di hati. Ya. Kekufuran juga demikian. Murji'ah batasi. Yang penting hatinya dulu, lihat dulu. Bisa jadi hatinya mengingkari, subhanallah. Ya. Dulu orang-orang yang mengolok-olok syariat, mereka sudah memberikan argumen mereka. Ya, argumen mereka bahwasanya mereka itu cuma gurau saja. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main dan gurau aja. Enggak pakai serius-serius. Tetap Allah ponis qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'u la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada rasulnya kalian mengolok-olok, tidak ada udzur lagi. Jangan kalian minta udzur lagi setelah kali ya. La ta'tadiru qad kafartum, kalian telah kufur ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian beriman. Allah nyatakan laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Wa laqad qalu kalimatal kufri. Sungguh mereka telah mengucapkan ucapan kekafiran. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kafir setelah mereka berislam. Kenapa? Karena ucapan. Orang Nasrani bisa kafir karena ucapan mereka juga. Laqad laqad qala alladhi laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Laqad kafara alladhina, sungguh telah kafir kata Allah orang-orang yang mengucapkan qalu, yang mengucapkan innallaha salisu salasah, Allah bagian dari trinitas. Ya, wala in saltahum la yakunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nah itu. Mereka cuma gurau saja, main-main di lisan saja. Ternyata bisa menyebabkan kekafiran. Maka ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Seorang bisa kufur dengan apa? Dengan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Hai, barakallahu fiik. Atau dengan keyakinan, ini jelas ya. Keyakinan atau dengan perbuatan, ya memberikan ibadah pada selain Allah secara amalan. Mana lagi tadi? Wal ilmu khilafud dhanni. Sedangkan ilmu adalah ya sesuatu hal yang berbeda dengan dhon. Dhon itu apa? Sangka. Prasangka, duga-duganya. Fal ilmu huwal yakinu. Yang namanya ilmu adalah keyakinan. Yakni tayaqqan wajzim. Ya, ini maksudnya apa? Yakinilah. Ijzim, pastikanlah bi anal insan idza fa'ala naqidan min hadhihi nawaqid kharaja minal islami. Ya. Yaitu apabila seseorang dia melakukan di antara pembatal dari pembatal-pembatal keislaman ini, maka dia keluar dari Islam. Ijzim dalika min ghairi syakkin wala tawahumin wala dhannin. Ya, pastikanlah hal tersebut tanpa ada keraguan, tanpa ada waham apa namanya? Sangka-sangka maupun duga-duga. Wa'lam ilman jaziman, dan ketahuilah dengan pengetahuan yang yang tegas, annal Islam yantaqidu biwahidin min hadhi nawaqidi al-ashrah. Bahwa Islam seseorang bisa gugur dengan melakukan pembatal salah satu dari pembatal-pembatal keislaman yang 10 ini. Baik, kita masuk ke naqidu al-awwal. Pembatal yang pertama. Nah, Riyandi, nah, yang baru, santri baru. Riyandi. Airendi. Faqara musannifu rahimahullahu ta'ala an-nakidul awwalu asy-syirku. Qara musannifu rahimahullahu al-awwalu asy-syirku fi ibadatillahi ta'ala. Qala Allahu ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar wa minhu adabahu li ghairillahi kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala hada huwa naqidu al-awwalu min nawaqidil islami wa huwa syirku fi ibadatillahi ta'ala. Wa qad dzakara al-mu'allif rahimahullah dalilaini dalilan li hukmi syirki fid dunya wa dalilan li hukmi syirki fil akhirati. Musyrik dalilan lil hukmil musyriki fid dunya wa dalilan li hukmil musyriki fil akhirati. Ad-dalilul awwalu fi hukmil musyriki fid dunya qala Allahu ta'ala inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Fasyirku ghairu maqfurin wal muradu bihi asyirkul akbaru di anna Allah ta'ala khassa wa atlaqa fa khassa asyirka bi annahu la yughfar ya la yughfaru wa atlaqa ma dunahu bil masyiati. Baik. An-nakidul awal asyirku, pembatal Islam yang pertama yaitu kesyirikan. Ya. Qala al-mu'allif berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang harusnya ibadah itu hanya diberikan pada Allah, diberikan juga kepada selain Allah. Maka ini adalah bentuk kesyirikan dan pelakunya musyrik. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah bisa mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian Allah berfirman, ini hukum dunia, hukum akhirat. Innahu may yushrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat musyrik pada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Tempat dia tidak lain ialah neraka dan ya, orang-orang zalim tersebut yaitu musyrikun tidak memiliki penolong. Ya. Wa minhu di antara bentuk kesyirikan adzabahu li ghairillah kama yadzbahu lil jinni aw lil qabri. Itu menyembelih yang ditujukan untuk selain Allah. Semisal mereka menyembelih hewan, ini hewannya baik yang mengeluarkan darah atau yang tidak mengeluarkan darah. Untuk jin atau untuk kuburan. Ya. Kata Syekh Ar-Rajihi, hafizallah hadha huwa an-naqidu min al-awwalu min nawaqidil Islam. Inilah pembatal pertama dari pembatal keislaman, wa huwa asyirku fi ibadatillah. Itu syirik terhadap ibadah dalam ibadah pada Allah. Ya, Ta'ala. Wa qad zakara al-mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menyebutkan dalil lain. Dua dalil. Ya. Dalilan li hukmil musyriki fi dunya wa dalilan li hukmil musyriki fil akhirah. Dalil yang pertama satu dalil untuk ya, hukum seorang musyrik di dunia dan satu lagi untuk menjelaskan hukum musyrik ya, di akhirat. Dalilul awal ini konsekuensi di dunia fi hukmil musyrik fi dunya. Terkait hukum seorang musyrik di dunia, qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni dosa syirik dan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah bisa mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Fasyirku ghairu ma'dzuratin, maka syirik itu tidak diberi udzur. Wal muradu bihi asyirku maghfurin. Oh iya, udah mulai ngantuk berarti ini. fasyirku ghairu makfurin, maka syirik tidak terampuni. Wal muradu bihi asyirkul akbar, yang dimaksud dengan syirik di sini syirik akbar. Perlu diperhatikan ya ikhwah, menurut pendapat yang rajih syirik asghar juga tidak diampuni. Cuma bedanya syirik asghar ya azabnya tidak mengekalkan, sedangkan syirik akbar azabnya kekal. Syirik asghar juga tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, itu masuk syirik akbar maupun syirik asghar. Ini yang dijelaskan oleh ulama. Ya. Dan dia tidak dapat digolongkan kepada al-kabair, dosa besar, tidak, tapi dia syirik. Namun asghar lebih kecil, syirik kecil. Wal muradu bihi asyirkul akbar, yang dimaksud dengan ayat itu innallaha la yaghfiru an yushraka bih, itulah syirik akbar. Ya Allah Ta'ala khassa wa allaqa, karena Allah mengkhususkan, mengaitkan, wa khassa asyirka bi annahu la yughfar, dan Allah mengkhususkan kesyirikan itu, kesyirikan tidak dapat diampuni. Wa allaqa madunahu bil masyiati, dan Allah mengaitkan dengan selain kesyirikan, ya kalau dia bawa dosa selain kesyirikan, Allah kaitkan dengan masyiah, dengan kehendaknya. Artinya pelaku dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Sekehendak Allah. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kerjakan. La yus'alu wahum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa, namun mereka lah yang akan ditanya. Wadalilu sani, sudah dibaca belum? Belum. Ya, siapa lagi yang mau baca? Fadal. Yang lama mana? Gak ada yang ikut. Oh, yang lama jauh-jauh sana. Gak usah. Jangan kasih mic yang jauh-jauh. Depan lagi aja. Hah? Apa? Johar. Kalau mau baca depan. Ribet nih pakai mic, kecuali gak pakai mic. Wireless itu apa? Buat apa? Kalian beli handphone ya, yang iPhone, yang iPhone berapa tuh, yang 21 juta tuh, iPhone 13, seharga motor. Ini cuma beli klepon doang. Saya misalkan dikasih itu, saya jual itu. Hah? Alah gaya. Kalau dikasih itu, saya jual beli motor. Handphone ke harga 20 juta. La ilaha illallah. Nah, ayo lanjut baca. Johar, ini Johar namanya. Mantap, mutiara, masyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syarihu rahimahullahu taala wad dalil tsani hukmuhu fil akhirati. Dalil tsani maksudnya dalil apa Johar? Dalil hukum di akhirat. Ah, hukum di akhirat. Ahsanta. Kan tadi hukum di dunia ya. Ya, terus annal jannata ala sahibihi haramun wa huwa mukhalladun finnari. Qala Allah Ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa idza kana hukmuhu fid dunya la yukfar wa fil akhirati mukhalladun finnari. والجنة عليه حرام فإنه في الدنيا أيضا تترتب عليه أحكام الدنيا. Mana? Beda. فإنه في الدنيا أيضا تترتب عليه. Ada yang lewat satu. Wafi hadis Ibn Mas'ud enggak ada? Enggak ada. Kok begitu gitu? Kok fotokopian begitu jelek sekali ya? Sumbernya dari PDF. Dari fotokopi gue. Tapi ada yang kelewat tuh. Wafi hadis dibaca. Ini saya bacain aja. Wafi hadis Ibn Mas'udin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nara. Terus wa idza kana hukmuhu fid dunya la yughfaru. Terus udah? Udah. Wa fil akhirati mukhalladun finnar wal jannatu 'alaiha haramun fa innahu fid dunya aidan tatarattabu alaihi ahkamud dunia. Terus nah ini dulu. Saya bacain. Nah, dalil kedua hukum terkait orang yang melakukan kesyirikan di akhirat. Kalau di dunia berarti dia tidak diampuni. Bukan cuma itu. Ya. Oh, nah, ini beliau sebutkan. Apa ya yang apa efek dari hukum dunia ketika dia musyrik. Berarti hilang semua hak-hak dia sebagai muslim. Ya, hak-hak dia sebagai muslim. Artinya kita jangan mengucapkan salam padanya. Ya, kalau dia mati berarti selesai. Enggak ada doa rahmat dan ampunan. Enggak boleh dikuburkan, enggak boleh dimandikan, enggak boleh dikafankan, enggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dia tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi. Ya. Oh, ya. Syarat dari jadi wali kan muslim. Dia udah kafir. Berarti kalau dia punya istri itu nanti itu ada tuh kan? Bukan khulu, berarti batal nikahnya, fasakh, selesai. Ya. Bukan khulu, kalau khulu istri antum mengajukan cerai ke antum. Enggak usah khulu juga udah fasakh nikahnya, udah otomatis. Ya. Itu kapan istri antum khulu pada antum kalau antum tiba-tiba poligami, gitu misalkan. Istri hulu, saya balikin mahar. Mahar kamu kan murah, sendal jepit nih, saya balikin. Hah? Nih, makan. Mahar kamu apa ke saya air putih nih, saya kasih lagi nih. Bonus lagi nih. Kamu kan dulu kasih air putih segelas, saya kasih nih sebotol. Saya balikin. Kalau hulu begitu ya, kuah. Mengembalikan mahar pada suami. Dan suami terima. Jatuh. Itu. Batal nikahnya. Ya. Batal nih. Selesai. Makanya kalau mau mahar itu jangan murah-murah. Kalau antum maharnya bakwan, maharnya air putih, mahar sendal jepit, istri antum kulu nih, gua balikin katanya. Apa dulu mahar kamu? Nasi uduk pakai jengki. Nih, saya kasih rendang bahkan. Rendangnya sedekah katanya. Uang 1000 perak ya habis. Ya, makanya kalau mau nikah maharnya yang berharga dong. Ya, menghargai perempuan. Nih hari dah, ini mau nikah. Hah? Kalau punya duit kasih portuner. Kalau punya duit. Kalau saya sih nggak ada. Ini dia dulu. Ntar dibalikin sama istrinya tuh. Disiram lagi. Panas tuh. Apa? Ya, senilai uang aja. Gaji guru TPA berapa yang ngajar? Hah? Ya udah. Apa dibalikin aja dikasih dibacain lagi. Ini saya balikin, saya baca balik buat kamu. Gitu. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Hukum di akhirat anal jannata ala sahibihi haramun. Surga haram bagi pelaku kesyirikan. Wa huwa mukhalladun binar dan dia dikekalkan di neraka. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia, ya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada ansar, penolong sedikit pun bagi orang-orang zalim tersebut. Lafaz-lafaz zalim di Al-Qur'an itu banyak Allah tujukan untuk musyrik. Ya, untuk musyrik inna syirkal adzulmun abid. Ya. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud, dalam hadis Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang mati dalam keadaan dia berbuat syirik pada Allah, dakhala nar, maka dia masuk neraka. Ini makanya hati-hati. Kita pun juga enggak boleh aman, merasa aman. Oh, udah ngaji nauqidul Islam kok berapa kali. Bisa siapa? Nabi Ibrahim aja berdoa, wajadobni wabaniya an'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim adukan, Rabbi innahuna adlana katsiran minan nas. Nabi Ibrahim adukan kepada Rabbnya, ya Allah, mereka-mereka itu tagut-tagut itu telah menyesatkan banyak manusia. Ya. Banyak manusia. Makanya kalbu manusia itu kan bukan di tangan kita, tapi di antara jari jemari Allah yang Maha Rahman. Banyak orang yang sekarang istiqomah, besok ngeblangsak, murtad sekalian. Nauzubillah. Ya, makanya Nabi katakan ada seorang hamba yang di pagi hari mukmin, sorenya kafir. Ya bi udinah, dia menjual agamanya karena sedikit, dengan sedikit dunia. Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, kokokkanlah agama kalbuku di atas agamamu. Ya. Ketika Nabi SAW doa kayak gini, Aisyah dengar. Aisyah kan tahu manzilah kedudukan Rasulullah SAW. Aisyah berkomentar, takhaf ala nafsik, ya Rasulullah, kau khawatir pada dirimu sendiri? Sampai doa, ya Allah, kokokkanlah kalbuku di atas agamamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, ya, wahai Aisyah, wama yu'amminuni, apa yang membuat aku merasa aman? Wa qulubul ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sedangkan kalbu-kalbu hamba itu berada di antara dua jari-jari jemari Allah yang Maha Rahman. Ya. Nah, ini penting ini untuk dipahami. Antum kalau berdoalah minta dihindarkan dari kesyirikan. Ya, ini bahaya ini. Mana lagi tadi? Wa idza kana hukmuhu fid dunya la yufar. Jika memang hukum pelaku kesyirikan tersebut di dunia dia tidak diampuni, plus lagi apa, di dunia otomatis terhapus amalannya. Lain asyrakta la yahbatunna amaluk. Seandainya kau berbuat kesyirikan, maka terhapuslah amalanmu. Wa fil akhirati muqalladun binnar. Kenapa? Syekh mana? Yang mana? Muqalladun. Masih bingung, mufa'al. Nah, dia dikekalkan di neraka. Wal jannatu 'alaihi haram. Apa? Dia haram masuk surga kan itu. Ya, fa innahu fid dunya aidan tatarattabu 'alaihi ahkamud dunya. Dan dia di dunia juga berlaku kepadanya hukum-hukum di dunia. Hukum-hukum di dunia bagi musyrik. Ya. Baik. Ah, dibaca lagi berikutnya. Apa yang baca? Yang depan-depan aja kalau mau baca, makanya di depan kajian ini. Gak di belakang-belakang, males. Ya, ke depan-depan lagi. Oh, ini dia. Syekh Manto Al-Jawi. Hah? Jadi siapa tahu netizen mau dengar suara antum. Ada yang kelepek-kelepek. Ini kan mau gambarin. Jangan disentuh. Ayo. Masih. Oh, suara Mas Manto enggak kedengeran mah enggak apa-apa, biarin aja suara dia. Udah pakai mic kan tuh, enggak apa-apa. Oh, ini gara-gara Chandra nih di umpetin ininya kali ini. Ya. Ayo. Bismillah. Qala Syari rahimallahu taala ma yatarattaba 'alal musyriki min. Kenapa yatarattaba mansub? Ya, ma yatarattabu 'alal musyriki min ahkamid dunya. Minha annahu tutallaqu zawjatuhu minhu idza kana mutazawwijan fayufarriqu bainahu wa bainaha fayufarriqu bainahu wa bainaha illa an yatuba li annaha muslimatun wa huwa kafirun. Wal muslimatu la tabqa fi ismatil kafiri. Qala Allah ta'ala la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Ay al kufaru. Wa qala ta'ala wa la tunkihu al musyrikina hatta tu'minu. Hatta yu'minu. Hatta yu'minu. Wa minal ahkami aydan annahu idha mata la yusalla alaihi wala yugassilu. Yugassalu. Wala yugassalu. Wa minha annahu la yudfanu fi maqabiril muslimina. Wa minha annahu la yadkhulu makkata. لأنه لا يجوز دخول المشرك مكة. Apa irobnya مكة ini? لا يجوز دخول المشرك مكة. Apa irobnya مكة? مفعول. مفعول mana amilnya? Amilnya لا يجوز. Loh, جاز يجوز itu apa lazim? Mana? Ini al-musyriku ya. Amil masa. Dukhul. Masdar beramal amal marfiil. Ihsan ta. Terus. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabu al masjida al harama ba'da amihim hada. Baik. Cukup. Ya. Ma yatarattabu 'alal musyrik min ahkamid dunya. Apa sih dampak, ya, efek pengaruh bagi si musyrik terkait hukum-hukum di dunia itu apa? Minha annahu tutallaqu zaujatuhu. Di antaranya dia mesti dicerai dari istrinya. Idza kana mutazawijan, kalau memang dia udah bernikah. Kalau jomblo siapa yang mau dicerai? Ya, kalau dia menikah ketika dia musyrik, cerai dari istrinya. Otomatis yufarraq, mesti dipisah. Bainahu wa bainaha. Antara dia dan istrinya. Kecuali jika istrinya yang musyrikah. Istrinya jadi kuburiyah gitu. Istrinya kuburiyah. Istrinya doyan dia tuh. Datang-datang ke kuburan wali bukan sekedar meyakini doa di tempat wali mustajab, namun memang betul-betul berdoa kepada wali. Istrinya kuburiyah. Ya, istrinya kuburiyah itu. Istrinya. Namanya kuburiyah, statusnya kuburiyah. Kuburiyah istrinya, ya, wasaniyah istrinya. Maka udah dia cerai dengan istrinya, dipisah. Illa ayatubah, kecuali jika dia bertobat. Ya, liannaha, karena istrinya muslimatun, muslimah. Wahwa, sedangkan dia yang melakukan pembatal keislaman ini kafirun kafir. Ya. Gak boleh, istrinya di rumah, dia istrinya di rumah dengan fitrahnya ya. Sholat, gak pernah ikut-ikutan suaminya yang itu pesugihan, yang memberikan sesaji kepada berhala, kepada jin, kepada Nyi Roro Kidul. Istrinya di rumah aja, gak tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Maka ketika dia musyrik harus dipisah. Ya. Wal muslimatu la tabqa fi ismatil kafir. Yang namanya muslimah, dia tidak boleh berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Pengawasan orang-orang kafir. Artinya dia enggak boleh berada di bawah kendali seorang suami yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka musyrik. Mereka mukminah tidak halal untuk mereka, dan mereka pun pria-pria musyrik tidak halal untuk mereka para mukminah, ay al kufar, itu orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, janganlah kalian menikahkan pria-pria musyrik dengan wanita-wanita kalian hingga mereka beriman. Ya, hingga mereka beriman. Baik, Abu Talhah dahulu hendak melamar Ummu Sulaim yang statusnya adalah janda. Ya. Ummu Sulaim, jamak ibu dari siapa? Ibu dari Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini masuk Islam. Ya. Karena Ummu Sulaim masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW, suaminya Malik bercerai dengannya. Dan Malik, bapaknya Anas, mati dalam keadaan kafir musyrik. Ummu Sulaim menjanda. Dilamar oleh Abu Talhah. Abu Talhah masih musyrik. Muslim kamu? Enggak. Ya. Kecuali kamu masuk Islam. Akhirnya masuk Islam, dan Ummu Sulaim enggak menginginkan mahar apa-apa kecuali keislaman Abu Talhah. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Talhah ya, bukan Abu Talhah. Ya. Mana lagi tadi? Anahu. Wa minal ahkam aidan di antara hukum-hukumnya juga annahu idza mata la yusalla alaih. Apabila si musyrik ini mati, dia tidak disolati. Wala yughassalu, tidak dimandikan. Tidak dikafankan. Tidak didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Kalau disebut namanya, jangan pakai almarhum. Atau jangan didoakan rahimahullah. Enak aja. Kalau kita enggak tahu gimana, Ustaz? Hah? Kalau kita enggak tahu bahwa si bulan ini enggak apa-apa. Kita taunya cuma dia mati sebagai muslim. Hukum asal seorang muslim apa? Salamatu akidatihi. Selamat akidahnya. Ya kita doakan almarhum. Almarhum boleh ya, Syekh Utsaimin mengucapkan kepada orang yang telah meninggal, boleh mengucapkan dengan almarhum. Tapi kata itu enggak boleh, kan kata dia, kata Syekh Utsaimin boleh, susah amat. Itu ulama. Ya. Nah, kalau orang orang musyrik jangan sebut almarhum. Atau orang yang melakukan pembatal keislaman mati enggak boleh sebut almarhum. Dia pengusung sekuleris, jangan sebut almarhum. Ya. Nurholis Majid mati dia dalam keadaan sebagai pengusung paham liberal. Ngapain disebut almarhum? Ya. Aidit. Nah, DN Aidit. Almarhum Aidit enak aja. Ya. Muso, tahu Muso? Itu salapnya Aidit lagi tuh. Betul-betul ateis dia itu. Dia belajar langsung komunisme itu langsung di negerinya sono. Di mana? Di Uni Soviet. Ya. Rata-rata turun Arab semua. Rata-rata yang komunis turun Arab semua. Nama-nama Arab. Enggak tahu saya. Nyoto ada. Tahu Nyoto wakilnya Aidit. Itu Arab mana tuh? Arab Maklum. Yang Aidit set dan Nyoto ya. Nyoto nyate. Nah, mana lagi tadi? Wa minha annahu la yudfanu fi maqabir muslimin. Di antaranya dia enggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Enggak boleh, tidak disolati, tidak dimandikan. Ya, kalau dia melakukan pembatal keislaman. Ya, semisal dia mendukung sekularisme atau dia mengatakan semua agama adalah sama. Atau dia ya berwala kepada ahlu syirik, cinta kepada kemusyrikan. Ya. Ahok lovers. Ahokers, akut. Ya. Makanya betul itu ada masjid yang ahokers jangan sholatin di sini, sholatin sono di tempat ahok. Itu saya setuju itu. Nah, ya, iya, itu udah tawalli itu. Ya, kenapa dicinta ahok? Ya, musuh Allah, menghina kalam Allah. Mana lagi tadi? Annahu la yadkhulu Makkah. Di antaranya juga dia enggak boleh masuk Makkah. Di annahu la yajuzu dukhul musyrik Makkah, karena seorang musyrik enggak boleh masuk Makkah. Ternyata banyak kok kuburin masuk ke Makkah. Lah kan pemerintah Saudinya enggak tahu gitu. Harusnya pemerintah Indonesia yang ngasih tahu. Saudi ini kubur ini mau datang gitu. Itu kalau menteri agamanya bibit kan. Menteri agamanya sama aja. Ya. Harusnya pemerintah Indonesia ngasih tahu, kan pemerintah Saudi nggak tahu. Pemerintah Saudi hukum asal seorang muslim katanya Islam ya muslimin, nggak tahu dia yang datang ternyata bos banser gitu misalnya. Ya, nggak tahu dia yang datang kuburi. Qala Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya musyrikun itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Ya, setelah tahun ini. Kok Masjidil Haram, tapi kok saya bilangnya enggak boleh masuk Mekah? Mungkin masuk Mekah aja lah, dia di situ di Jam-Jam Tower. Di mana gitu, Pasar Seng. Ya. Tapi dia enggak masuk Masjidil Haram. Maksudnya gimana ini? Perlu diperhatikan ya, ikhwah. Penamaan Masjidil Haram itulah Mekah. Ya, penamaan Masjidil Haram itulah Makkah. Rasulullah SAW ketika Isra, Allah sebutkan berangkatnya dari mana? Masjidil Haram ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidi al haram ilal masjidil aqsa. Ya. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya dalam satu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan itu bukan di Masjid Al-Haram yang ada Ka'bahnya. Terus di mana? Di rumah Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Di luar masjid. Di luar masjid. Nah, penamaan Masjidil Haram itu berarti Mekah semua. Maka ayat ini ya, fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hada. Maka mereka musyrik, mereka najis, enggak boleh masuk Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksudnya apa? Setelah mereka enggak boleh masuk Masjidil Haram, maksudnya enggak boleh masuk Mekah. Paham sini ya? Wa minha annahu la yarisu wa la yuras. Udah, belum dibaca. Berikutnya lagi. Panjil lagi dah. Wa qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wa minha annahu la yarisu wa la yurasu fa idza kanat zawjatuhu muslimatan wa auladuhu muslimina fala yarithunahu wa yakunu maluhu li baiti malil muslimina illa idza kana lahu waladun kafirun fa innahu yarithuhu liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yarithul muslimu al kafira walal kafirul muslima idzan tatarattabul ahkamu idza fa'ala naqidan min hadhihi an-nawaqidi wastamarra alayhi fala yughassalu wala yusalla alayhi wala yudfanu ma'al muslimina fi maqabirihim wala yarithu wala yurathu watanfasikhu zawjatuhu minhu wala yadkhulu makkata wa idza mata ala dhalika fa dhanbuhu ghairu maghfurin wal jannatu alayhi haramun wa huwa min ahli an-nari mukhalladun fiha. Nah, di antaranya lagi orang yang mati dalam keadaan melakukan pembatal keislaman la yarithu, orang yang melakukan pembatal keislaman dia tidak mewarisi. Artinya bapaknya muslim, orang tuanya muslim, ahli warisnya muslim, orang tuanya muslim, bapaknya muslim, ibunya muslimah, mati maka dia enggak dapat warisan. Ya. Dia tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi. Ya. Maka dia enggak dapat warisan. Wala yuras dan juga tidak diwarisi. Artinya, kalau dia melakukan pembatal keislaman, anak-anak istrinya muslim, maka dia mati, anak-anak istrinya yang muslim tidak mendapat warisannya karena dia kafir. Di antara lagi apa? Dia itu ya enggak boleh diucapkan salam kepadanya. Enggak boleh diucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum, enggak bisa. Ya, enggak boleh. Nah, kita enggak boleh memulai ucapan salam kepada kafir. Ya. Assalamualaikum gak boleh. Maupun apalagi salam. Kita mengucapkan assalamualaikum yang itu adalah masyru kepada orang kafir gak boleh. Apalagi mengucapkan salam agama mereka. Salam lintas agama. Om sias, apa? Swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Na'udzubillah. Antum tahu om swastiastu. Itu minta perlindungan kepada dewa-dewa. Silakan searching mana? Pada Trimurti, dewa-dewa. Tiga dewa utama. Namo Buddhaya apa? Terpujilah berhala Buddha. Siddhartha Gautama. Itu kekufuran. Kekufuran itu. kecuali orang yang enggak tahu maknanya apa. Nama budaya pada orang Buddha. Dia pikir ya good night. Good morning, dia pikir gitu. Cuman kalau orang Buddha ya nama budaya. Tahu enggak nama budaya itu, Pak? Selamat pagi wahai Buddha. Bukan. Terpujilah Buddha. Astagfirullah. Nah, dia tahu nih. Oh, gitu ya. Ah, cuek aja lah. Nah, ini bisa kufur ini mah. Om Swastiastu, apa tuh maknanya? Ya. Good night wahai Hindu. Nah, itu minta perlindungan pada Trimurti, pada tiga dewa. Oh gitu. Udahlah enggak apa-apalah. Kita makan mesti toleran. Bisa kufur dia. Udah tahu maknanya masih ucapin itu. Paham ini ya? Nah, jangankan ucap salam agama mereka, ucap salam pakai assalamualaikum warahmatullah kepada musyrik itu enggak boleh. Ya. Taib la tabda'u al-yahud wa nasara bisalam. Enggak boleh mengucapkan memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Wa idza kanat zaujatuhu muslimatan. Nah, apabila istrinya muslimah, wa auladuhu muslimin, dan anak-anaknya muslimin, fala yarithunah, maka mereka tidak mewarisi dari dia, dari si musyrik tadi. Wa yakunu maluhu li baiti malil muslimin, maka harta dia jadi milik baitul mal kaum muslimin. Illa idza kana walahu, idza kana lahu waladun kafirun, kecuali jika dia memang punya anak kafir juga, anaknya kuburiun juga, anaknya pluralis juga, yang sama-sama berkeyakinan semua agama benar di mata Tuhan. Anaknya kayak gitu juga, ya. Anak bapak murtad, sama, kafir semua. Ya, fa innahu yarisuhu, maka anaknya yang kafir mewarisi harta dari dia. Liqauli Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi, la yarisul muslimu al-kafir wal kafiru al-muslimah. Seorang muslim itu enggak boleh mewarisi dari si kafir, dan seorang kafir enggak boleh mewarisi dari si muslim. Idan kalau begitu tatarattabulah kamu idza fa'ala naqilan min hadhihi nawaqidi wastamarra 'alaihi. Kalau begitu hukum-hukum ini berlaku ya kepada seseorang yang melakukan pembatal keislaman tadi, jika dia melakukan satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman ya wastamarra 'alaihi, dan dia terus-menerus di situ, enggak dikasih tahu malah tambeng. Ya, malah bandel. Mas itu kesyirikan. Wah, biarin aja lah. Nah, kalau begitu baru dampak-dampaknya apa? Berlaku ini, fala yughassal, dia enggak boleh dimandikan. Kalau dia mati, wala yusalla alaihi, tidak boleh disolati. Wala yudfanu ma'al muslimina fi maqabirihim, enggak boleh dikuburkan di tempat pemakaman kaum muslimin. Dia tempat orang kafir sana. Ya. Wala yarithu wala yurasu, tidak mewarisi dan diwarisi. Watan fasikhu zaujatuhu minhu. Ya. Nah, pernikahan dia dengan istrinya jadi fasakh, batal. Wala yadkhul Makkah, dia enggak boleh masuk Mekah. Wa idza mata ala dzalika fa dzanbuhu ghairu maghfurin, maghfurin. Kalau dia mati dalam keadaan demikian dosanya tidak terampuni, wal jannatu alaihi haramun, surga haram bagi dia, wa huwa min ahlin nari mukhalladun fiha. Dan dia termasuk penduduk neraka yang dia akan dikekalkan di neraka tersebut. Baik, cukup, nanti kita masuk ke ya pembatal yang pertama di sini, asyirku, asyirku fi ibadatillah. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.